Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, jelaskan faslun idza kataba al-muhdithu aw al-junubu mushafan in kana yahmilu al-waraqata aw yamassuha hal al-kitabati fa huwa haramun. Ya, jika seseorang, orang yang berhadas atau orang yang junub ya menulis mushaf, yang menulis mushaf dengan tangannya, in kana yahmilu al-waraqata aw yamassuha hal al-kitabati fa huwa haram. Jika seseorang yang berhadas atau dia berhadas yang kecil maupun besar, ya dia menulis mushaf dengan tangannya dan dia menyentuhnya, ya menyentuhnya atau sambil memegangnya, hadal kitabah, ketika dia menuliskan Al-Quran tersebut, fahuwa haramun. Ya maka hal yang seperti ini haram, ya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masih terkena dalil larangan menyentuh dan membawa mushaf, ya ketika sembari menulisnya tersebut. Wa in lam yahmilha wa la yamassaha fa fihi thalathatu awjuh. Jika dia ya bisa menuliskan Al-Qur'an tersebut tanpa menyentuhnya, tanpa pula membawanya, ya tanpa menyentuhnya, tanpa pula membawanya, fa fihi thalathatu awjuh, ya maka ini ada tiga pendapat, ya ada tiga pendapat. As-sahihu jawazuhu, yang lebih sahih adalah pendapat yang membolehkannya. Wa tsani tahrimuhu, ya pendapat yang kedua adalah yang mengharamkannya, tidak boleh. Ya wasal itu yajuzu lil muhditi wa yahrumu 'alal junubi. Ya pendapat yang ketiga adalah boleh bagi orang yang berhadas kecil, orang yang berhadas besar. Ya haram, tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar. Ya wallahu alam, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi adalah bolehnya hal tersebut. Yakni menulis mushaf Al-Qur'an sembari tanpa menyentuhnya, tanpa pula membawanya. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak melakukan larangan sama sekali. Ya, tidak terkena dari larangan sama sekali untuk menyentuh atau membawa Al-Quran. Ya, maka hal tersebut diperbolehkan walaupun dia memiliki hadas.